وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله. Kita masih melanjutkan kitab Zadul Mustahmeh. Kita masih dalam pembahasan Babul Anya, bab bejana. Yang kemarin sudah kita bahas, semua bejana boleh dipakai, kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dilarang keduanya dipakai untuk makan. Baik oleh kaum laki-laki maupun oleh kaum perempuan. Nah, dan juga menurut ma'aluf rahimahullah, bejana-bejana yang terlapis dengan emas dan perak. Baik, kemudian kita melanjutkan. Watasihu at-taharatu minha, dan sah bersuci darinya, sah bersuci dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jadi sah seorang berwudu, na'am, sah seorang berwudu dengan air yang ditempatkan di bejana yang terbuat dari emas atau perak. Seseorang mempunyai bejana yang terbuat dari emas, kemudian kasih air, dia berwudu. Nah, terwudu dari air yang ada di dalam bejana tersebut, maka sah wudunya. Baik, karena larangannya adalah makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Adapun bersuci, ya, berwudu, mandi, tidak ada larangannya. Demikian pula ikhwani fillah azakumullah, nah, bersuci biha, bersuci dengan air, nah, yang ada dalam bejana emas dan perak. Jadi bedanya minha dengan biha. Kalau minha, baik, kita berwudu dari air yang ada di dalam bejana emas atau perak. Minha. Kalau biha, baik, ada bejana yang terbuat tidak dari emas dan perak, misalnya dari kulit. Kemudian kita nyucuk airnya menggunakan gayung yang terbuat dari emas atau perak. Nah, kita pakai untuk wudhu. Ini biha namanya. Berwudhu dengan bejana emas dan perak yang dipakai alat untuk gayung untuk mengambil air ini. Ini juga sah. Boleh. Demikian juga ikhwan fillah azakumullah. Baik. Boleh pula bersuci menggunakan bejana dan emas atau perak biha di dalamnya. Baik. Kita memiliki bak mandi terbuat dari emas atau perak. Kemudian kita nyebur di dalamnya untuk mandi, sah mandinya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, intinya, baik, bejana yang terbuat dari emas dan perak larangannya untuk kita pakai alat makan atau minum. Kalau dipakai, baik untuk berwudu atau yang semisalnya, itu perkara yang diperbolehkan. Nah, jadi perkara yang diperbolehkan. Baik. Kemudian illa dhabbatan yasiratan min fiddatin li hajatin, kecuali kita telah disebutkan dilarang untuk makan atau minum dari bejana yang terbuat dari emas atau perak. Beliau mengecualikannya, kecuali dhabbatan yasiratan, kecuali tembelan yang sedikit. Kecuali tembelan yang sedikit, min fiddatin, dari perak li hajatin. Baik, misal kita memiliki gelas, yang gelas kita itu retak misalnya. Kemudian kita tembel yang retak itu menggunakan perak. Nah, ya. Kita tembel gelas yang retak itu menggunakan tembelan perak misalnya. Baik, maka kita minum dari gelas tersebut diperbolehkan. Nah, kalau gelas kita terbuat dari perak atau terbuat dari emas, kita pakai untuk minum, haram hukumnya. Minal kabair, termasuk dosa besar. Tapi kalau kita punya gelas yang terbuat dari selain emas atau perak, kemudian retak misalnya, kita tempel rasaannya itu, nah dengan perak ini diperbolehkan. Tapi kalau ditempel dengan emas ini dilarang. Nah, maka beliau sebutkan illa dobbatan yasiratan yasirah. Tempelannya itu sedikit. Nah, baik, berapa persen dari gelasnya? Ya. Jadi kan ini dengan Rasulullah, baik, kalau tempelannya itu lebih besar dari bahan aslinya, misalnya, maka tentu itu dilarang. Tapi tempelan yang yasirah, mungkin ini kedar retak, dia tempel sedikit, baik, maka diperbolehkan. Kalau banyak, ya, peraknya lebih banyak dibandingkan bahan aslinya. Misalnya, baik gelas itu terbuat dari tembaga, misal. Retak kemudian kita tempel dengan perak. Tapi perak ini kedudukannya lebih besar daripada tembaganya, ini tidak boleh. Nah, tapi kalau tempelannya sedikit, diperbolehkan. Kemudian, lihajatin syaratnya lihajat. Nah, memang itu diperlukan. Kalau upan itu dina al-Zakimullah, gelap kita tempel perak, tujuannya apa? Biar kelihatan indah misalnya. Biar kelihatan bagus, maka dilarang itu dipakai. Nah, boleh kita pakai gelap yang ditempel dengan cara itu lihajatin. Memang betul-betul kita butuh minum dengan gelap itu. Baik, ditempel dengan perak. Tapi kalau kita hiasi dengan perak sebagai hiasan agar bagus, baik ini yang terlarang. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Jadi, beliau memberikan pengecualian bolehnya minum dari bejana emas atau perak kalau itu tembelan. Baik, yang sedikit. Wa tukrahu mubasharatuha li ghairi hajatin. Kata beliau rahimahullah, nah, dan makruh hukumnya, langsung bisa mubasyar, langsung nempel. Tatkala kita minum dari gelas yang ditempel dengan perak. Makruh hukumnya, mulut kita, bibir kita itu langsung nempel dengan peraknya. Nah, kata beliau, beliau ghairi hajatin, memang tidak kebutuhannya. Jadi pilih tempat yang nempel dengan bibir itu yang selain peraknya. Nah, yang tadi enggak tempelan, begitu yang dekat dengan mulutnya. Ini kata beliau rahimahullah. Tapi ikhwan fillah jazakumullah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan keterangan was-shawab annahu laisa bimakruhin. Pendapat yang benar tidak makruh. Jadi pendapat yang benar, kalau seseorang menempelkan mulutnya dengan perak sebagai tempelan tidak makruh, tidak dibenci. Baik, li'annal karoha, kata beliau, karena hukum makruh itu hukmun syar'i yahtadu fi isbati ila dalilin syar'i. Karena menetapkan sebuah hukum itu perlu dalil yang syar'i. Jadi tidak ada dalilnya. Larangan seorang menempelkan mulutnya, bibirnya tatkala minum langsung bersentuhan dengan perak. Ini tidak ada larangannya, tidak ada dalilnya. Hingga kata beliau rahimahullah, boleh dan tidak makruh. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Adapun menempel gelas dengan perak yang sedikit itu pernah dijalankan oleh Anas bin Malik. Baik, menempel gelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau ada yang menyatakan yang menempel Rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu pernah dijalankan Rasulullah gelasnya retak sehingga ditempel dengan perak. Baik, dikeluarkan Imam Bukhari dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Ini ikhwani fi dinillah jazakumullah. Na'am. Qala rahimahullah, wa tubahu aniyatul kuffari walau lam tahillu dhabaihum, dan diperbolehkan bejananya orang-orang kufar. Diperbolehkan kita menggunakan bejananya orang-orang kufar. Nah, mutlak orang-orang kufar, baik itu ahli kitab maupun dia itu bukan ahli kitab. Orang-orang musyrikin dan apa yang lainnya. Baik. Walau lam tahilla dabaihu masjid pun. Baik. Meskipun sembelian-sembelian mereka itu tidak halal. Nah, kepada kita anggap Allah, sembelian yang halal itu sembelian yang ahli kitab. Nah, orang-orang Yahudi, wan Nasara. Baik. Adapun sembelian selain ahli kitab, itu haram hukumnya. Nah, sembelian orang-orang musyrikin, sembelian orang-orang Hindu, orang-orang Buddha. Baik, ini haram hukumnya. Nah, tetapi apa yang sudah dianggap sama Allah, bejana mereka itu boleh kita pakai. Nah, jadi bejana mereka boleh kita pakai. Baik. Sebagaimana Ikhwani Fidina Azzaikumullah, banyak hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW diundang orang-orang Yahudi untuk makan di rumahnya. Nah, dan kita ingat baik kematian Rasulullah SAW salah satunya, nah, karena penyebab diracun orang Yahudi. Nah, ini menunjukkan Ikhwani Fidina Azzaikumullah, kalau beliau menerima undangan, tentunya makanannya itu ditempatkan dalam bejana. Nah, ditempatkan dalam bejana. Baik, sehingga menggunakan bejana mereka itu perkara yang diperbolehkan. Meskipun nah, sembelian mereka itu tidak halal. Nah, jadi meskipun sembelian mereka orang-orang musyrik bahwa tidak halal, orang-orang kufar tidak halal bagi kita. Nah, apalagi kemudian sembelian orang-orang ahli kitab yang diperbolehkan, ya. Maka bejana pun diperbolehkan kita pakai. Nah, kecuali Ikhwan Fidina Azzaikumullah, kita tahu, nah, mereka-mereka ini biasa memasak baik barang-barang yang nasi, misalnya. Bejana mereka biasa dipakai masak babi, baik. Dan yang misalnya, masakan-masakan yang nasi, atau minuman-minuman yang nasi. Maka Rasulullah SAW beliau menyebutkan, la ta'kulu fiha. Jangan kalian makan dengannya. Illa ala tajidu ghairaha. Kecuali kalau kalian tidak mendapatkan selainnya. Fasilu. Dicuci dulu. Baru dipakai dengan mereka. Nah, ini kalau kita tahu. Baik, mereka-mereka itu nah, biasa masak makanan-makanan yang nasi. Nah, tapi kalau kita nggak tahu dia itu masak nasi satu tiga. Nah, kita hukum secara bohirnya, hukum asalnya boleh dipakai. Nah, sampai kita tahu mereka menggunakan bejana mereka untuk masak barang-barang yang nasi sebelum kita pakai, baik, di sisi. Ini Ikhwan Fidina Azzaikumullah. Baik. Cukup Ikhwan Fidina Azzaikumullah setelah Rasulullah memenuhi undangan orang-orang Yahudi. Nah, yang menunjukkan halalnya bejana mereka. Nah, kemudian beliau menyatakan, rahimahullah, wasiyabuhum. Dan halal pula, boleh pula menggunakan pakaian mereka. Nah, boleh pula menggunakan pakaian mereka. Pakaian orang-orang kufar. Baik, ini boleh untuk kita gunakan. Indihi lahaluha. Meskipun kita tidak tahu keadaannya. Nah, boleh. Apakah pakaian buatan mereka? Mereka yang jahit. Mereka yang desain. Nah, ataukah kemudian pakaian yang pernah mereka pakai, kemudian kita pakai, itu perkara yang diperbolehkan. Selama, panjubina anggatumullah, baik, kita tahu mereka-mereka ini, nah, menjaga diri dari perkara-perkara yang najis. Nah, kalau kita tahu pakaian mereka bergelimang dengan najis misalnya, baik, maka ditinggalkan itu lebih utama. Atau juga model-model pakaian mereka yang tidak syar'i. Atau pakaian mereka yang identik dengan agama mereka. Nah, ini kenanya tasabuh. Nah, tapi hukum asalnya boleh. Baik. Kecuali kalau memang pakaian mereka pakaian khusus. Baik, yang nantinya kalau kita pakai itu tasabuh dengan mereka. Ini yang dilarang. Nah, ini Ikhwan Fidina Azzaikumullah. Sehingga bejana mereka, pakaian mereka boleh kita gunakan. Nah, qala rahimahullah. Wala yadhar. yaitu maitah bidibahin yang tidak suci, kulit bangkai dengan disamak. Nah, ini pendapatnya beliau rahimahullah. Nah, ini pendapatnya madzhab Imam Ahmad, bahwasanya kulit baik kulit bangkai kalau sudah disamak, nah, diolahnya, dibersihkan baik dengan daun salam atau misalnya, nah, tetap dia tidak bisa menjadi suci. Nah, ini pendapatnya madzhab, pendapatnya madzhabnya Imam Ahmad. Wala yatharul jildu maitatin bidibasin. Kulitnya bangkai itu tidak bisa menjadi suci dengan cara disamak. Ikhwan fillah rahimakumullah, pendapat ini nah bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kambing yang ditarik, ya, bangkai kambing yang sedang ditarik-tarik, beliau menyatakan hala akhatum ihadah, tidak kalian ambil kulitnya. Kenapa kalian tidak ambil kulit bangkai ini? Bangkainya kambing waktu itu. Qalu innaha maitah ya Rasulullah, ini bangkai ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasul menyatakan yutahhiruha al-ma' wal-qaf, bisa mensucikan dia. Jadi kulit bangkai itu bisa dipakai menjadi suci dengan air dan dengan daun salam. Sama, diolah, baik, dibersihkan. Nah, ini menunjukkan yang kami sedina azakamullah, kulitnya bangkai itu bisa suci dengan cara diri sama. Nah, ini jelas apa yang dibawakan mazhab Imam Ahmad bertentangan dengan hadis ini. Baik, hadis ini yang kami sedina azakamullah, nah, dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Dawud, baik, An-Nasa'i dan yang lainnya. Baik, yang jelas, baik ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, yang menyatakan kulit bangkai tidak bisa menjadi suci baik dengan cara disamak. Nah, dalilnya jelas kulit bangkai baik kalau disamak dia menjadi suci. Nah, ini fani fidina azakumullah. Menurut mazhabnya Imam Ahmad, bangkai itu baik najisnya najis ain. Nah, yang najis ain memang asalnya itu najis, sehingga tidak bisa kemudian disucikan. Nah, bukan sesuatu yang suci terkena najis. Tapi betul-betul zatnya itu najis sehingga tidak bisa disucikan. Ini menurut pendapat mereka. Baik, tapi nas hadis ini baik Rasul menyebutkan yutahhiru al-ma wal qaf. Disucikan kulit bangkai itu menggunakan air dan baik daun salam. Nah, ini khani fi dina azakumullah. Ini sharih, hadis yang sore jelas yang menunjukkan kulit bangkai itu bisa menjadi suci. Baik, ingat, bisa menjadi suci, tidak menjadi halal. Nah, bisa menjadi suci itu tentu tidak menjadi halal. Baik, tetap dia naam suci tapi haram. Nah, karena dia bangkai, maka haram untuk dimakan. Baik, dia selamanya haram. Maka kalau dia disentuh, baik, kalau kita sholat menggunakannya misalnya, maka sah sholatnya, tidak menjadi najis. Nah, karena dia sudah disucikan dengan cara disamak, tapi dia tidak dihalalkan. Karena dia bangkai, maka haram untuk dimakan. Boleh untuk dipakai, tapi haram untuk dimakan. Baik, ini fani fidina azakumullah. Kemudian, pendapatnya beliau, rahimahullah, beliau menyebutkan, wajibahu isti'malu, diperbolehkan untuk menggunakannya, diperbolehkan boleh menggunakan kulit bangkai, meskipun menurut pendapatnya madhab tidak bisa suci dengan disamak, tapi boleh untuk dipakai. Ba'da dhalhi thiyabin, boleh dipakai setelah disamak. Nah, setelah kulit bangkai itu disamak, boleh dipakai, tapi tetap kedudukannya dia itu najis. Nah, karena tidak bisa menjadi suci. Baik, tetap najis tapi boleh dipakai via disin dalam perkara-perkara yang kering. Maksudnya, kalau dia itu sudah kering. Nah, ini Evan ibn Azakumullah, kalau seorang memiliki kulit, ya, kulit kambing, bangkai. Nah, kambing yang mati, kemudian kulitnya diambil, baik sudah disamat. Nah, kering dia, baik. Menurut pendapat yang mazhab Imam Ahmad, nah, ini tetap najis. Baik, berarti tidak bisa disucikan. Nah, tapi dia bisa untuk dipakai. Baik. Tapi dipakainya dalam hal-hal yang kering. Kalau dipakai bejana untuk tempat air, dilarang. Nah, karena nantinya dia kan mungkin berpengaruh dengan airnya. Ini barang yang najis, terkena air, mungkin airnya akan berpengaruh menjadi najis. Nah, maka kalau dipakai dalam perkara-perkara yang kering, dipakai tali misalnya, nah, pokoknya bersentuhan dengan bahan yang kering, enggak ada masalah. Baik, ini pendapatnya muallif. Nah, syaratnya panjirina Allah. Kulit bangkai, baik, yang sudah disama, itu boleh dipakai dalam keadaan kering. Tidak sembarang kulit bangkai. Hanya min hayawanin tohirin. Itu di fotokopian kurang, tohirin. Min hayawanin tohirin. Dari hewan yang suci. Nah, dari hewan yang suci fil hayati tatkala. Nah, jadi tidak semua kulit bangkai itu bisa dipakai setelah disamak. Ini pendapatnya muallif. Nah, jadi kulit bangkai tatkala sudah disamak itu bisa dipakai kalau kulitnya itu dari kulit binatang-binatang yang halal untuk dimakan dagingnya. Nah, sehingga Ifani Jirina Allahumullah, kalau kemudian ada sapi yang mati, ya tidak disembelih, tapi dia bangkai. Nah, kulitnya diambil, baik, kemudian disamak, nah, kemudian dipakai untuk baik, tempat, ya, tempat yang kering, bukan tempat yang basah. Nah, dipakai baik, ranjang atau semisalnya, al-muhim bukan dipakai tempat-tempat yang basah. Maka diperbolehkan. Nah. Tapi misalnya panggilan Rasulullah ada naam anjing misalnya haram dia setelah hidupnya mati kemudian diambil kulitnya, baik, kemudian disamak. Nah, dipakai untuk perkara-perkara yang kering, ya, bukan yang basah. Perkara-perkara yang kering tetap dia dilarang. Kenapa? Karena hewan ini hewan yang haram. Nah, jadi menurut pendapatnya mazhab Ahmad, baik, kulit yang bisa disamak, baik, itu hanya kulit binatang yang halal dimakan dagingnya. Baik, halal dimakan dagingnya. Ini apa nih binatang Allah? Binatang-binatang memang hukum asalnya itu haram dimakan, maka kulitnya tidak bisa dipakai. Nah, jadi kulitnya tidak bisa dipakai tetap najis. Nah, ini apa nih binatang Allah? Baik. Dan pendapat yang rajih dalam masalah ini. Nah, pendapat yang rajih dalam masalah ini disebutkan ini pendapatnya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Pendapatnya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Dan ini pula yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Bahwasanya kulit bangkai itu jika disamak maka dia suci. Dengan hadis tadi, hadis yang lainnya. Nah, dan boleh dipakai waktu kering maupun waktu basah. Nah, waktu kering maupun waktu basah. Disebutkan dalam hadis yang panjang oleh Imam Muslim rahimahullah. Baik. Kisah perjalanan perangnya Rasulullah bersama para sahabatnya. Tatkala mereka kehabisan air, maka Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat untuk cari air. Di tengah perjalanan menjumpai seorang perempuan musyrikah yang membawa baik air dengan baik bejana yang terbuat dari kulit. Kemudian dibawa kepada Rasulullah SAW dan para sahabat diperintahkan untuk berwudu, untuk mandi, untuk ngasih minum ternaknya, semuanya. Baik. Yang menunjukkan ikhwan fillah jazakumullah bahwasanya apa-apa yang dipakai itu, oleh itu boleh digunakan. Nah, dipakai sebagai tempat air. Oleh itu sembelihannya musyrikin. Nah, jadi bejannya musyrikin itu. Oleh dipakai untuk tempat air, tempat yang basah. Tapi dipakai berwudu, nah, dipakai mandi, dipakai minum, dan juga dipakai minum untuk ternaknya. Nah, jadi untuk tunggangannya. Ini menunjukkan yang panik dengan Allah, meskipun dipakai barang-barang yang basah, maka diperbolehkan selama sudah disamak. Nah, selama kulit bangkai itu sudah disamak, baik, maka dia boleh digunakan. Kalau belum disamak, nah, maka dia najis. Ya. Kalau belum disamak, maka dia najis. Baik, ini ikhwanin fi dinillah rahimakumullah. Bagaimana kalau kulit bangkai belum disamak? Nah, kemudian, baik, dia dipakai, sudah kering, dipakai tali jemuran misalnya. Nah, ini kulitnya bangkai. Dipakai tali jemuran, kemudian kita cantolkan, kita jemur pakaian kita di situ. Nah, apa pakaian kita menjadi najis? Baik, dengan tali yang terbuat dari kulit bangkai yang belum disamak. Jelas kulit bangkai itu najis. Nah, dia belum disamak. Kalau sudah disamak, tidak ada masalah. Nah, dia menjadi suci. Dalam keadaan kulit bangkai ini belum disamak, langsung dipakai sebagai tali. Baik, kemudian pakaian kita, kita cantolkan di situ. Nah, apakah pakaian kita menjadi najis dengannya? Baik, dilihat. Tuhan, ibunya Allah. Kalau ada asar najisnya di pakaian kita, maka najis. Nah, kalau kemudian tidak ada asarnya, baunya, nah warnanya, rasanya misalnya tidak ada bekas-bekas najisnya, maka tidak bisa menjadi najis pakaian kita. Baik. Tidak semata-mata bersentuhan dengan najis menjadi najis. Nah, benda yang suci bersentuhan dengan benda yang najis, tidak semata-mata dengan cara bersentuhan menjadi najis benda yang suci, tapi dengan ada pengaruhnya tidak. Baik, ada asarnya enggak dari barang-barang yang najis, baik, memengaruhi barang yang suci. Kalau enggak ada pengaruhnya sama sekali, tetap dia suci. Baik, ini fani bidina azatumullah. Nah, baik, jadi ini pendapat yang rajih. Nah, semua binatang yang halal untuk dimakan dagingnya, tak kala mati belum sempat disembelih, maka dia bangkai. Baik, kulitnya bisa dipakai, jadi kulitnya bisa dipakai tempat air apa yang misalnya dengan syarat disamak. Nah, dengan syarat disamak. Baik, jadi yang pertama kulitnya binatang-binatang yang halal untuk dipakai. Ya, atau halal untuk dimakan. Nah, binatang-binatang yang halal untuk dimakan. Baik. Yang kedua, baik kulitnya binatang-binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Nah, jadi binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir itu tidak najis. Baik. Lalat misalnya. Nah. Dan juga yang sebangsanya. Al-Muhim binatang yang tidak punya darah. Nah, itu enggak najis. Baik. Ini ikhwan ibadina azakumullah. Tapi Allah alam apa ada enggak? Bejana terbuat dari kulitnya lalat, kulitnya semut. Misalnya Al-Muhim. Baik. Itu enggak najis. Nah. Karena Rasulullah SAW tatkala memerintahkan. Baik. Tatkala ada lalat yang masuk, baik untuk dicelupkan. Nah, ini menunjukkan tidak najis. Baik, ini khani fidina azakumullah. Kemudian juga, baik bejana yang terbuat dari kulitnya manusia. Nah, ini enggak najis. Baik, jadi manusia itu kulitnya tidak najis. Nah, khani fidina azakumullah. Baik. Kalau begitu apakah boleh? Nah, kita membuat bejana dari kulit manusia misalnya, karena dia enggak najis. Baik. Hukumnya tidak boleh kan ini Allah melakukan karena najis atau tidak najisnya. Baik, karena ihtiram. Nah, bijil jil muslim dengan kulitnya seorang muslim. Nah, karena tidak boleh kita kemudian mencincang-cincang, mengambil, mengamputasi nah mayat-mayatnya kaum muslimin. Nah, karena ihtiramnya baik dengan kulitnya Bani Adam, baik, dihormatihi. Bukan karena najisnya, tapi kehormatan seorang muslim, maka kulitnya tidak bisa dan tidak boleh dipakai sebagai bejana. Dan sebagian pendapat ikhwan ibadina azakumullah, sebagian pendapat madhab ini, nah, disebutkan ini madhabnya yang memahat. Termasuk binatang yang tidak najis itu binatang kucing dan yang ukurannya lebih kecil dari kucing. Jadi kucing dan yang ukurannya lebih kecil dari kucing itu enggak nasi. Innama tawafuna alaikum. Ketika Rasul menyebut tentang kucing, itu binatang yang sering keliwat-keliwat di antara kalian, maka enggak nasi dia. Baik, maka sebagian pendapat binatang kucing, baik itu dia enggak najis, baik dan binatang-binatang yang bentuknya ukurannya lebih kecil dari kucing. Sehingga menurut mazhab kalau kita menggunakan bejana yang terbuat dari kulit kucing boleh, kulitnya tikus juga boleh, baik karena dia lebih kecil. Ini khan yang berdina azakumullah, tapi dia mendapat yang marjuh, mendapat yang baik. Baik, selama binatang itu haram untuk dimakan, ya, selama binatang itu haram untuk dimakan, baik maksudnya tidak boleh dipakai, baik sebagai bejana. Ini khan yang berdina azakumullah. Baik, kemudian qala rahimahullah, wa labanuha, dan juga labannya, baik, susunya, jadi susunya bangkai ini najis, baik, susunya bangkai ini najis. Ini pendapatnya mazhab, pendapatnya Imam Ahmad, mazhab Imam Ahmad, baik. Kalau kita punya sapi, misalnya, kemudian mati, belum sempat disembelih, dan menyisakan susu yang begitu banyak, di birahnya, di tempat susunya itu, baik, belum sempat diperah, maka susunya itu najis. Jadi susunya itu najis. Kalau dia diperah, misalnya, baik, maka dia dilarang untuk diminum. Karena sesuatu yang najis itu pasti haram. Jadi sesuatu yang najis itu pasti haram. Baik. Ini ikhwan fi dinillah azakumullah. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Ada pendapat yang lain ikhwan fi dinillah azakumullah. Baik. Pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berpendapat susunya bangkai itu suci. Jadi susunya bangkai itu suci. Baik. Selama selama dia itu tidak berubah, tidak terpengaruh. Kalau misalnya baik ada sapi yang mati kemudian diperah susunya dan dilihat ini warnanya, baunya, rasanya, baik ini tidak ada pengaruh bangkai sama sekali, maka dia suci. Kalau ternyata ini baunya sudah berbau bangkai misalnya, maka dia najis. Baik. Patokannya ada perubahan atau tidak dalam susu itu. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Pendapatnya Imam Ahmad, baik, semata-mata dia bangkai, maka susunya najis. Dan itu yang dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau memandangnya rahimahullah, Al-Utsaimin rahimahullah memandangnya, baik, dilihat dari jumlahnya. Antara bangkainya dengan susunya, itu susunya itu lebih kecil dari bangkainya. Jadi jumlah susunya dengan bangkainya itu lebih besar bangkainya. Sapi yang mati, kemudian dia ada susunya, baik. Berapa sih perbandingan antara susu dengan bangkainya? Ditimbang misalnya lebih berat mana? Jelas lebih berat bangkainya. Susunya hanya sedikit misalnya. Baik, maka sesuatu yang sedikit ini, tatkala dia bercampur dengan bangkai yang besar, bangkai yang besar, baik, maka dia dihukumi najis. Ini pendapatnya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik, sehingga susu dari bangkai, baik, maka dia najis. Susu dari bangkai, dia najis. Baik, kemudian juga boleh sebutkan rahimahullah. Wa kullu ajza'iha. Dan semua bagian-bagiannya najisatun. Labanuha wa kullu ajza'iha najisatun. Semua bagian-bagian hewan itu semuanya najis. Kakinya, kulitnya, lemaknya, semuanya najis. Bagian tubuh, bagian tubuh dari bangkai itu semuanya najis. Baik, ini kata beliau rahimahullah ta'ala. Nah, ghairu sya'rin wa nahwihi, selain bulu dan yang semisalnya. Nah, jadi kalau misalnya kambing itu mati, ya bangkai bukan disembelih, maka semuanya najis kecuali bulunya. Nah, ini bulunya enggak najis. Baik. Dan yang semisalnya, bulu atau kalau domba, nah itu kayak rambutnya, yang lainnya. Baik, ini perkara-perkara tidak najis. Demikian pula Ikhwani fillah jazakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyebutkan termasuk yang dikecualikan kita nasi dari bangkai itu tulangnya. Nah, jadi tulang dari bangkai itu tidak nasi. Karena salah penasalah mereka-mereka itu menggunakan sisir yang terbuat dari tulang. Nah, ini menunjukkan tulang-tulang itu tidak nasi. Baik, jadi tulangnya bangkai tidak nasi. Nah, ini pendapat beliau rahimahullah. Baik. Ini khanifidina azakumullah, perkara-perkara naaf yang dikecualikan, baik, yang dikecualikan dari naam najis, juga termasuk di dalamnya kuku, naam, di kukunya binatang yang jadi bangkai, yang juga baik tidak najis. Intinya khanifidina azakumullah, anggota tubuh yang dia itu tidak ada pengaruh dengan kehidupan, nah, itu enggak najis. Nah, jadi bukan organ yang vital, ya, bukan organ yang vital bulu. Kalau binatang dicabut di bulunya itu enggak langsung meninggal. Nah, bukan organ yang vital. Baik, maka dia ini baik tidak najis. Nah, ini khon fidina azakumullah. Baik. Wa ma, kemudian yang paling akhir. Kata beliau rahimahullah, wa ma ubina min hayyin fa huwa ka maitatihi. Maka apa-apa yang dipisahkan dari yang hidup, maka dia sebagaimana bangkainya. Nah, apa-apa yang dipisahkan dari yang hidup, maksudnya kalau ada hewan yang hidup, baik. Jadi tatkala ada hewan yang hidup, kemudian diambil, dipotong. Ya. Ada sapi misalnya dipotong telinganya, atau dipotong ekornya, dipotong kakinya, maka potongan kakinya ini dianggap bangkai. Nah, jadi potongan kakinya itu bangkai. Baik, ini apa yang dinamakan oleh Allah, kalau dia dipotong dalam keadaan hewan ini masih hidup. Nah, jadi anggota tubuhnya yang diamputasi, itu bangkai dan dia najis. Nah, ini fani fidina azakumullah. Ini apa yang beliau sebutkan. Baik. Sehingga fani fidina azakumullah. Baik. Mayit. Sehingga terbagi menjadi tiga. Yang pertama, asyaru. Rambut. Dan yang semisalnya, ini suci. Nah. Yang kedua, al-lahm. Al-lahm. Ini daging. Nah. Ini najis. Semua yang di dalamnya kulit, maka dia najis. Baik. Kemudian dan juga termasuk di dalamnya tulang. Ya, ini karena disebutkan kalau pendapat yang Syekhul Islam ini kami rahimahullah, baik tulang ini tidak najis. Itu sebagian pendapat yang Imam Ahmad. Imam Ahmad memiliki dua pendapat, yang pertama najis, yang kedua tidak najis. Baik. Kemudian yang ketiga al-juz, kulit. Nah, kulit ini di antara tengah-tengah, nah, antara bulu dengan daging sampai ke dalam. Bulu itu enggak najis, daging sampai ke dalam itu najis. Dan kulit ini tengah-tengah. Nah, maka dia kalau disamak, dia bisa menjadi suci. Nah, di tengah-tengah, dia disamak, dia menjadi suci. Tapi kalau dalamnya lagi, nah, yakni dagingnya dan sampai ke dalamnya, meskipun diolah ya dengan waktu yang lama, tetap dia najis sama ain. Nah, daging bangkai itu najis, meskipun diolah berapa kali pun dia tetap najis. Nah, tidak bisa dirubah menjadi suci. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Nah, akhir dari pembahasan tentang masalah babul aniyah. Baik, dan setelahnya beliau rahimahullah berbicara tentang babul istinja. Nah, bagaimana adab-adabnya, baik, dan juga perkara-perkara yang masail-masailnya, dibawakan masail yang begitu banyak tentang masalah istinja, apa-apa perkara yang diperbolehkan dan perkara-perkara yang dilarang. So, insyaallah taala kita lanjutkan dalam pertemuan yang datang, hal-hal yang diperbolehkan dan disunahkan berkaitan dengan istinja. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.